seindah masa yang lalu. Pertama kali ku berjumpa denganmu, tiada terasa saling menyinta dan ingin bersama. Tahun di bulan Desember.